Maha Penyayang. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberikan ampunan kepadamu, maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alayhim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaummu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum 'adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, kemudian mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang menghinakan. La tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukanlah orang-orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. Istahwada 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, kemudian menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله